وعلى آله وصحبه أما بعد. المسألة الخامسة مسألة كلمة في الركاز. Rikaz huwa ma wujida min dafa'il al-jahiliyah. Rikaz, pembahasan kemarin sudah kita lewati. Ar-rika sekarang huwa ma wujida min dafa'il jahiliyah dahaban aw fidda aw ghairahuma. Rika adalah apa yang didapatkan berupa temuan yang sudah tertimbun dalam tanah dari peninggalan zaman jahiliyah. Baik. Biasanya mungkin guci. Barakallahu fikum. Yang berisi emas, uang-uang emas, emas batangan. Apakah didapatkan di laut misalnya? Mungkin dulunya para pedagang membawa ini dan membawa itu dari sekian banyak emas kemudian tenggelam. Atau mungkin di tempat yang merupakan situs-situs kuno, peninggalan kerajaan-kerajaan tertentu yang ketika orang mungkin mau menggali apa, menggali sumur kah atau apakah, ternyata mereka mendapatkan benda-benda peninggalan masa jahiliyah atau masa-masa orang dulu kala, apakah emas atau perak atau yang lainnya, perunggu atau apalah. Mimma alaihi alamatul kufur, yang itu menunjukkan bahwa memang peninggalan orang dahulu kala, peninggalan orang kafir. Kalau tempat kita ini apakah Yahudi, apa namanya, apakah dia Hindu atau Buddha. Baik. Walam yutlab bimalin walam yatakallaf fihi napaqatun wa kabiru amal. Dia mendapatkannya juga tidak mengeluarkan uang. Paham lagi tuh. Dia hanya mau menggali sumur, dia hanya mau menggali apa mungkin, terus dia dapat ini barang. Tidak pakai modal. Walam yatakallaf fihi nafaqah. Wa kabira amal, dan juga tidak ada nafaqah, uang yang banyak dia keluarkan, dan juga tidak banyak pekerjaan. Namanya rikaz. Boleh jadi kayu. Kayu. Kayu yang mahal, jenis kayu yang bagus, kayu unggulan. Yang sudah tidak tahu siapa yang punya. Tapi kelihatannya disimpan sesuatu yang sudah barakallahu fikum sengaja ditumpuk. Kalau sesuatu yang berserakan mungkin, tapi ini ditumpuk kayak sesuatu yang rapi begitu. Barakallahu fikum. Maka yang menemukannya namanya rikaz. Wa ma ma tuliba bimalin wa tatallaba kabiru amal. Adapun kalau dia mencarinya sambil mengeluarkan uang banyak dan dia harus mengeluarkan tenaga banyak, falaysa birikaz. Maka itu tidak dianggap rikaz. Baik. Wa yajibu bihi al-khumus fi qalilihi wa katsirihi. Kalau itu adalah rikaz, maka dia harus mengeluarkan seperlimanya, banyak atau sedikit. Tidak ada nisabnya berapa-berapa. Pokoknya Anda dapat, Anda harus mengeluarkan seperlimanya. Baik. Sedikit atau banyak. Baik. Wala yushtaratu lahul haul wala nisab. Tidak ada syarat harus haul, yakni satu tahun bersama dengan dia, dan juga tidak ada nisab. Baik. Beda dengan zakat emas dan zakat perak serta zakat uang, harus ada nisabnya dan harus hala alaihi haul, sudah tinggal bersama dengan dia 1 tahun. Baik. Kalau emas kemarin berapa? 50 berapa? 56 juta. Ya. 85 gram. 85 gram kali berapa kemarin? Kali 500. Anggaplah 500 sekarang. Berapa? Berapa juta? 85 gram kali 500 ribu. Berapa kemarin? Berapa amat? Serupa. Betapa cepatnya lupa. Lagi, ada yang pintar itu. 42. Bukan 50 lebih kemarin, 50 itu dekatnya. Berapa? 56 juta berapa? Oh, kali 700 kemarin, kali 700. Al-muhim, semuanya tergantung naik turunnya emas. Barakallahu alaikum. Kalau perak berapa? 858 kali 15 ribu. Berapa? Hah? Berapa juta? Sekitar 12 juta. Kalau kita jadikan standar hitungan perak, jadi uang kita kalau tidak pernah kurang dari 12 juta, maka setiap tahunnya harus kita keluarkan zakatnya. Berapapun yang jelas di atas 12 juta itu setiap tempo pengeluarannya. Mau 20 juta, mau 50 juta, mau 100 juta, mau 500 juta, mau 1 miliar, pokoknya di atas 12 juta. Baik. Barakallahu fiik. Kalau ini yang kita jadikan standar untuk uang yang kita miliki. Barakallahu fiik. Cuma sekedar murajaah barakallahu fiik. Wa fi rikazil khumus. Kata Rasulullah SAW, untuk rikaz ini barang temuan dikeluarkan 1/5. Wa huwa fai'un yusrafu fi masalihil muslimin al-'ammah. Dan termasuk fai. Fai. Baik. Yang di bagi-bagi atau disalurkan di maslahah kaum muslimin secara umum. Wa laisa la yakuna min malin muayyan. Pasawang kana min al-dhahabi aw al-fiddati aw ghayrihima. Dan tidak disyaratkan dari benda-benda tertentu. Pokoknya itu adalah benda temuan dari masa jahiliyah dahulu kala. Barakallahu fiik. Apakah emas atau perak atau yang lainnya. Baik, yang mungkin memiliki nilai tinggi. Baik. Tapi kalau yang didapati itu bentuknya patung, tidak boleh dijual dalam bentuk patung. Apakah itu terbuat dari emas atau perak atau perunggu atau yang lainnya, tidak boleh, karena kita dilarang menjual patung. Barulah ya mungkin nilai jualnya kurang. Barulah pun kalau sudah dilebur ketimbang dijual dalam bentuk patung, nilai katanya nilai seninya tinggi. Barakallahu fiikum. Tapi dalam hukum syariat kita tidak boleh kita menjual patung. Baik. Maka apapun yang didapatkan dari rikaz dikeluarkan zakatnya 1/5. Wa yu'rafu kaunuhu min dafa'il jahiliyah biwujudi alamatil kufri alaihi. Dan bisa kita ketahui bahwa ini adalah dafa'il jahiliyah, harta karun atau harta timbunan di masa jahiliyah. Kalau di sana ada alamat-alamat yang menunjukkan bahwa itu di zaman jahiliyah, di zaman sebelum Islam. Kakitabati asma'ihim wa naqshi suwarihim, seperti ada tulisan-tulisan, ada pahatan-pahatan, ada cetakan-cetakan, dan yang lain dari alamat-alamat. Jadi bisa kita dapatkan uang emas dari uang kuno zaman dahulu kala. Barakallahu fikum. Masih ada bentuk cetakannya, gambarnya, tulisannya, dan yang lainnya dari tanda-tanda. Wa amal ma'adin. Nah, sekarang kita beralih ke ma'adin. Ma'adin itu barang tambang. Ma'adin barang tambang. Fahuwa kullu ma tawallada minal ardi min ghairi jinsiha laysa nabatan طيب سواء أكان بالإجماع كما سبق أكان جاريا أو كالنف والقار أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزعبق فتجب به الزكاة بالإجماع كما سبق. Adapun barang tambang ini, fakullu ma tawallada minal ard, apa yang keluar dari bumi yang bukan dari jenisnya, bukan dari tanah. Baik. Laisa nabatan, bukan juga tumbuhan. Baik. Sesuatu yang dikeluarkan dari bumi yang bukan dari jenis bumi. Paham, bukan dari tanah, bukan dari bebatuan, tapi emas. Sawana kana jarian, apakah dia itu bentuk cairkan nift wal qar, enggak tahu nift ini apa ini artinya wal qar, atau itu benda padat seperti hadis besi unuhas dari tembaga dahab emas tidrah perak wal za'bak, enggak tahu za'bak ini apa. Fatajibu fihi zakah bil ijma' kama sabaq. Maka ini semuanya harus dikeluarkan zakatnya. Baik, para penambang emas, para penambang perak, penambang besi, barakallahu fikum, penambang banyak tambang-tambang lainnya. Baik, ikhwanuna yang baik dulunya kerja di Freeport, saya menceritakan bahwa konsentrat yang keluar dari Freeport itu perharinya sekian ton. Baik, bukan emas semua, tercampur padanya berbagai macam barang-barang tambang. Baik. Bahkan katanya ada sesuatu yang lebih mahal dari emas, yang jenis uranium atau apalah. La haula wa illa billah. Sangat banyak yang diambil dari bumi kita ini. Baik. Semuanya harus dikeluarkan zakatnya. Fatajibu fi az-zakah bil ijma' kama sabaq. Li umumina nusus al-wardati fi wujub az-zakah fil kharij min al-ardh. Fa qawlihi ta'ala. Baik. Sesuai dengan keumuman nas yang warid tentang wajibnya dikeluarkan zakat dari bumi ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Wa mimma syahidu sini wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Tapi di sini tidak disebutkan berapa, apakah seperlimanya, wallahu a'lam. Baik. Apakah seperlimanya yang harus dikeluarkan, wallahu a'lam. Sama seperti kan kelihatannya barakallahu fikum. Perlima dari setiap yang kita temukan, barakallahu fiikum, yang kita olah. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, al-babur rabi', bab yang keempat, fi zakati bahimatil an'am. Ya, walaupun kita tidak memiliki tambang emas, ya perlu kita mengerti tentang hukumnya. Walaupun kita tidak pernah menemukan barang-barang dahulu jahiliyah rikaz, tidak pernah menemukan guci penuh emas, tidak perlu. Baik. Dan boleh jadi tidak akan pernah sampai mati. Cuma cerita-cerita orang, katanya dulunya ada orang sana dapatkan guci penuh emas, gelembengan uang-uang emas. Baik. Yang jelas kita tahu ilmunya, barakallahu fikum. Kita tahu ilmunya. Demikian juga ini zakat bahimatul an'am, zakat hewan-hewan ternak. Supaya kita tahu apa sih syarat-syaratnya. Dari unta, sapi dan kambing. Tidak semua juga yang punya sapi, kambing, unta mengeluarkan zakatnya, ada syarat-syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Wabahimatul an'am hiya al-ibil wal bakar wal ghanam. Bahimatul an'am yang dimaksud untuk dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi dan kambing. Wal bakar yashmalul jamus ayba. Dan sapi ini termasuk dan mencakup jenis-jenis kerbau. Bahwa na'um minal bakar, karena kerbau ini seperti dan dianggap sama seperti sapi. Wal ghanam yashmalul ma'iz wadh'an, ghanam semua jenis kambing, kambing Jawa atau kambing domba. Baik. Sumiyat bahimatul an'am, unta dengan semua jenis unta, sapi dengan semua jenis sapi, kambing dengan semua jenis kambing. Lianha la tatakallam, dengan bahimatul an'am dinamakan bahimatul an'am karena mereka tidak bisa bicara. Minal ibham wa huwal ikhfa, tidak mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang dengannya bisa dipahami. Wa adamul idhah, makanya karena dikatakan bahimatul, bahimatul an'am. Al-masalatul ula syurutu wujubiha, syarat untuk dikatakan NTP kambing mesti keluarkan zakat. Baik. Tidak semua, hatta 100, hatta 200 ekor kambing kita, 500 bahkan 1000, kalau tidak memenuhi persyaratan tidak ada zakatnya. Nah, kita tengok zakatnya, syaratnya apa. Yusrat li wujubi zakat fi bahimatil anam syurutu taliyah, disyaratkan untuk dikatakan wajib dikeluarkan zakat bahimatul anam kalau terpenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, anta blugal an'am an nisab syar'i, harus tercukupi nisab yang syar'i. Barakallahu fikum. Yaitu minal ibli khams. Paham? Kalau unta harus 5 ke atas, tidak boleh kurang. 4 tidak ada zakatnya. Wal bakar 30. Dan untuk sapi, 30 ekor sapi baru ada zakat yang harus kita keluarkan. Di bawah itu 29 dari 28 tidak ada zakatnya. Barakallahu fikum. Mabil garami 40. Dan untuk kambing-kambing 40 ekor. Di bawah 40 ekor tidak ada zakatnya. Paham? Ini syarat pertama. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bima duna khamsi dawrin shadaqah." Sesuai dengan ucapan Rasulullah, tidak ada zakat yang harus dikeluarkan dari pemilik unta 5 ekor ke bawah, yang kurang dari 5 ekor. Wali Ali bin Mu'adz, tayyib. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyib. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyib. Di situ ada ala sadaqah di ahli Yaman. Hah? Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelihatan ada sesuatu yang hilang. Ini apa? Ada kata-kata Iwan? Yang lain? Ini. Coba. Asdaku. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaku ahli Yaman. Ala sadaqati ahli Yaman. Wallahu alam. Fabrana akhudha min al-bakari min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku untuk mengambil zakat ahli Yaman. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengambil dari sapi-sapi. Setiap 30 ekor aku harus mengambil tabi'an, satu ekor dari jenis sapi tabi'an umur tertentu. Wa min kulli 40 musinnah, dan di setiap 40 ekornya musinnah, jenis sapi yang ada ukuran-ukuran umur, insyaallah kita akan sampai barakallahu fikum. Istilah-istilah ini musinnah tadi dan yang lainnya insyaallah kita akan bahas nanti barakallahu fikum. Ini contoh saja. Walikuli sallallahu alaihi wasallam, idza kanat sha'imati ar-rajul naqisah min 40 syah falaysa fiha sadaqah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Idza kanat sha'imati ar-rajul, kalau hewan gembalaan orang tersebut kurang dari 40 ekor kambing, maka tidak ada zakatnya. Yang kedua. Jadi, unta 5 ke bawah tidak ada zakat, harus 5 ke atas. Kalau sapi 30. Kalau kambing 40. Syarat yang kedua, ayyahula 'alal an'ami haul kamil inda malikiha wa hiya nisab. Nisab ini sudah ada bersama dengan dia 1 tahun, tidak pernah kurang. Paham? Tidak pernah kurang. Di hadits zakat la zakata ma fi malin hatta yahul 'alal haul. Tidak ada zakat pada harta seorang sampai ada bersama dengan dia harta itu satu tahun. Tambarlakum. Misalnya pada misalnya seorang memiliki 4 ekor unta. Paham? Hari ini lahir 1 ekor, berarti sudah 5. Hari ini harus dihitung sampai tahun depan. Tambarlakum. Hari ini cukup orang itu memiliki sapi 30 ekor hari ini lahir. Jadi, maka hari ini harus dihitung mulai sampai tahun depan harus dikeluarkan zakatnya. Tambarlakum. Nah, halal haul. Yang ketiga, syaratnya antakuna saima. Tabarakallahu antakuna saima harus digembalakan, makan rumput bebas, bukan digandangkan dan diberikan rumput. Paham? Kalau digandangkan dan diberikan rumput, apakah dari hasil ngarit atau dibeli, maka tidak ada zakat yang harus dikeluarkan, walaupun banyak. Paham? Walaupun unta lebih dari 5 ekor, walaupun sapi lebih dari 30 ekor, walaupun apa? Walaupun kambing lebih dari 40 ekor. Kalau dikandangkan dan didatangkan untuknya makanannya, harus saimah. Wahyallati tur'a atar'al al-kala al-mubah. Yaitu hewan-hewan yang dikembalakan yang makan dari rumputan yang mubah. Walladzi nabata bi fi'lillahi subhanahu duna ay yazra'ahu ahad. Baik. Harus dalam bentuk dia digembalakan makan dari rumputan yang Allah tumbuhkan, bukan dari yang ditanam oleh orang. Baik. Karena di zaman sekarang ini barakallahu fikum ada orang mengembalakan kambing. Fahamlah fikum, mengembalakan kambing 100 ekor, 200 ekor, 1000 ekor. Baik. Di lahan yang dia berkelabikum, di lahan yang dia miliki, misalnya dia miliki 10 hektar, paham? Dia petak-petak 1 hektar, 1 hektar sampai 10 hektar. Hari ini dia gembalakan di sini 1000 ekor atau 2000 ekor, paham berkelabikum? Kemudian besoknya dipindahkan ke hektar berikutnya, sih. Kemudian berikutnya, berikutnya. Ini adalah sesuatu yang dia apa? Yang dia usahakan. Rumputan yang di sini bukan rumput sembarangan. Ada jenis rumput-rumput yang memang ditanam. Barakallahu fikum. Ya mungkin memiliki nilai nutrisi tinggi karena tidak semua rumputan sama. Ada jenis dedaunan rumput-rumputan yang lebih bermanfaat untuk kambing-kambing. Baik. Bukan seperti ini yang dimaksud. Paham barakallahu fikum. Yani di gembalakan di hamparan rumputan bebas itu yang mengenai dikatakan saima barakallahu fikum. Baik. Wa huwa alladhi nabata bi fi'lillahi subhanahu duna ay yazra'ahu ahadun fi hauli fil hauli aw aktsarihi di kebanyakan waktu atau semua waktu. Di qouli sallallahu alaihi wasallam wa bi sadaqatil ghanam fi saimatiha. Dan pada zakat kambing itu di saimahnya, saimah itu yang digembalakan. Idza kanat 40 ila 120 syah. Kalau jumlahnya sudah sampai jumlah 40 sampai 120 harus dikeluarkan satu ekor kambing. Baik. Pokoknya jumlahnya antara 40 sampai 120 satu ekor kambing. Baik. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli iblin saimatin bi 40 bintul labun. Dan untuk zakatnya barakallahu fikum untuk unta saimah, unta yang digembalakan baik di 40 bintul labun dari 5 sampai 40 dikeluarkan satu ekor bintul labun namanya. Fa in kana tar'a aqallul haul wa ya'libuha aktsaruhu fa laysat saimah. Kalau ternyata sepanjang tahun ini digembalakan secara lepas begitu di tempat pengembalaan umum Dan selebihnya dikandangkan dan diberi makan, maka tidak dianggap za'imah dan tidak ada zakat yang harus dikeluarkan daripadanya. Tapi kalau sedekah silakan. Kalau sedekah silakan, tapi untuk dikatakan zakat tidak, karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi yang pertama apa? Nisab. Yang kedua haulanul haul. Kemudian yang ketiga sa'imah, harus digembalakan. Yang keempat Allah takuna amilah, tidak dipekerjakan. Baik. Tidak dipekerjakan. Wahyallati yastakhdimuha sahibuha fi harsil ardh. Sapinya banyak tapi dipakai semua untuk bajak sawah. Baik. Tidak dikeluarkan zakat padanya. Baik. Jadi yang dikeluarkan zakatnya adalah yang dikembangbiakkan. Paham barakallahu fikum? Bukan yang diambil tenaganya, walaupun lebih dari 40 ekor, walaupun digembalakan, tapi kalau untuk diambil tenaganya dipakai, maka tidak ada zakatnya. Aunakil mata, atau dipakai untuk mengangkut barang-barang, awhamul atqal, atau membawa sesuatu yang berat, liannaha tadkhulu fi hajatil insanil asliyah katsiyab. Karena kalau dipakai ini, barakallahu fikum, dipakai walaupun banyak, unta lebih dari 5 ekor, tapi dipakai semua, barakallahu, bukan untuk digembalakan dan dikembangbiakkan, dipakai walaupun tetap berkembang biak, tentu barakallahu fikum, kalau unta normal tetap berkembang biak, tapi dipakai untuk barakallahu fikum mengangkat air, untuk perjalanan dan macam-macam, maka ini tidak dikeluarkan zakatnya walaupun lebih dari 5. Barakallahu fikum. Karena ini termasuk perkara hajiat atau hajatil insan, kebutuhan darurat. Kebutuhan darurat. Orang-orang di sana barakallahu fikum, dari unta, keledai adalah sesuatu yang mesti ada dalam satu rumah tangga. Karena yang mereka pakai untuk mengangkat air dari tempat yang jauh, yang sangat susah kalau orang yang ngambilnya. Seperti di Yaman, orang hanya orang kaya yang punya mobil. Barakallahu fikum. Orang kampung ya orang kampung ya untuk melakukan perjalanan, mengangkat sesuatu, memindahkan sesuatu ya pakai keledai. Jadi, hampir setiap rumah ada keledainya. Karena ini sama seperti sekarang kita ini motor. Hampir semua rumah ada motor. Barakallahu fikum. Karena sudah merupakan hajiat, hajatul insan, kebutuhan darurat manusia sekarang ini. Baik. Karena akan ketinggalan kita kalau tidak ada kendaraan. Barakallahu fikum. Banyak pekerjaan yang terbengkalai karena apa? Tidak adanya kendaraan. Mesinnya sudah selesai, oh, masih di jalan dia. Habis waktu di jalan. La haula illa billah. Ah, sama seperti juga di kampung-kampung dahulu kala, mereka sangat butuh kendaraan berupa keledai atau unta. Baik. Seorang teman di Yaman dulu mengatakan, Adnan, indakum himar? Di biladikum himar? Di kampung kalian ada keledai? Tidak ada keledai di kampung kami. Cuma di hariratul hewan ada. Di kebun binatang. Di kampung-kampung tidak ada. Bukan hewan yang ma'ruf di tengah-tengah kami keledai. Dia bertanya, tak isu dah bila himar? Bisa kalian hidup tanpa himar? Pertanda bahwa himar itu dalam kehidupan mereka sangat-sangat penting. Barakallahu fikum. Bisa kalian hidup tanpa himar? Artinya orang yang tidak memiliki himar sangat kesusahan, kesulitan. Barakallahu fikum. Unta juga demikian. Ini pokoknya kendaraan. Biasa ya mereka pakai untuk mengangkat kayu bakar, mengangkut air dari tempat yang jauh. Karena Allah SWT mengatakan wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Di antara hewan-hewan ternak kalian itu adalah hamulah yang dipakai untuk dikendarai angkutan-angkutan. Baik. Kata Allah SWT, wa tahmilu atqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syaqqil anfus. Dan di antara kendaraan-kendaraan ini ada yang Allah berikan kepada kalian apa? Dengan kegunaan untuk mengangkut barang-barang berat dari satu tempat ke tempat yang lain, yang seandainya kalian sendiri yang mengangkutnya tidak akan terpindahkan barang itu kecuali dengan keadaan susah payah. Berapa kilo yang bisa kita bawa? Berapa kilo? 20 kilo. Jadi, mau pi air mandi di pikul 20 kilo? Orang malam dan biar jenya anda. Lalu kata Allah bila kecuali di zaman dahulu kala semua serba jalan kaki mungkin barakallahu fikum atau kuda di tempat-tempat kita ini dulunya kuda banyak dimanfaatkan. Masih kita ingat barakallahu fikum orang-orang masih banyak kuda. Dipakai dari atas gunung turun ke bawah naik ulang pakai kuda. Baik. Hasil-hasil bumi mereka mereka bawa pakai kuda turun gunung. Kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka seharian, baik. Ya, mereka juga angkut ke atas pakai kuda. Barulah itu. Jadi syaratnya hewan-hewan ini untuk dikeluarkan zakatnya tidak boleh dijadikan hewan pekerja. Paham? Walaupun banyak kalau dipakai semua kerja tidak ada zakatnya. Jadi, karena ketika dipekerjakan ini sama seperti memang adalah kebutuhan manusia, sama seperti pakaian. Amma idza uiddat lil qira fa inna zakata takunu fi ma yahsulu min ujratiha idza hal al haul. Kalau ternyata hewan-hewan ini dipakai untuk disewakan. Unta-unta yang dipersiapkan banyak, ada 100 unta. Disewakan oleh dia. Siapa yang mau ngangkut barangnya ini pakai sewa per hari sekian, per hari sekian, per hari sekian. Atau dari tempat mana ke tempat mana sewanya sekian. Barakallahu fikum. Maka zakatnya diambil dari mana? Dari hasil penyewaannya itu dalam bentuk duit yang sudah terkumpul sama kita. Larinya kembali ke mana? Zakat uang. Barakallahu fikum. Larinya ke zakat uang. Kalau anda mengumpulkan uang anda lebih dari 12 juta kalau perhitungan tadi berapa? Perhitungan perak sudah lebih dari 12 juta ke atas, maka harus anda keluarkan zakatnya. Kalau kita pakai standar perak, tapi kalau kita pakai standar emas, maka itu 85 gram kali ya sesuai dengan harga emas. Kalau 500 kali 500, kalau 700, sekarang berapa emas? 670. Emas apa ini? Emas yang dijual di toko-toko? Logam 670. Pas 670 tinggal dikali 85 gram kali 670 ribu. Barakallahu fikum. Oke, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Lahuna subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.